ke bahtera Nabi Nuh alaihi wasallam. Ditolak. Dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, dan mau naik, aku akan naik ke gunung yang menghalangi aku dari air. Nabi Nuh mengatakan la asmal yauma min amrillah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjaga kita dari azab Allah. Wa hala bainahu wa bain maut badalan min mughraqin, maka terpisahkanlah oleh ombak, maka dia termasuk orang-orang yang tenggelam di depan mata bapaknya sendiri. Sebagaimana Abu Thalib mati kafir di depan Rasulullah. Tidak bisa. Wa hakadha istri beliau, dan juga istrinya Abi Luh, istrinya yang setiap hari bersama dengan beliau, mati kafir, termasuk orang yang kafir terkena azabnya Allah Subhanahu. Sehingga taufik ini, hidayah ini murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Rasulullah mauhibah, mauhibah ya Pak, anugerah, anugerah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ragamnya seperti yang sementara tadi para guru sangat banyak. Al-iman wa amal shalih, taqwa Allah wa taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkul alaihi, bertawakal kepada-Nya, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Serat lupa. Rinciannya ialah ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhan dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, yakni di atas sunnah, satu persatu, amal per amal, ucapan per ucapan, akidah per akidah, ibadah per ibadah. Ketika masing-masing amaliyah kita di atas sunnah Rasul, sesuai dengan firman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita telah mendapatkan hidayah. Kita sholat dari mulai takbir sampai salam sesuai dengan contoh Rasul, dapat hidayah dalam sholat kita. Tatkala kita berdakwah sesuai dengan contoh Rasul, dapat hidayah dalam dakwah kita. Tatkala kita berpakaian sesuai dengan contoh sunnah Rasul, dapat hidayah dalam pakaian kita. Demikian seterusnya. Maka masing-masing amaliyah kita warahmatullahi harus disesuaikan dengan sunnah Rasul untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Tapi yang kita bahas sekarang ini yang dinasihatkan adalah yang global. Ikhwan fillah, setelah kita mengetahui bahwasanya nikmat Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mungkin hati dengan apapun adalah nikmatul hidayah. Dan setelah kita tahu bahwasanya hidayah yang paling hidayah hakiki, puncak hidayah adalah hidayah bersunnah, berislam sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketahui, ketika orang tadi sudah mendapatkan hidayah ini, dia akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang indah di dunia dan di akhirat. Hidup di bawah naungan hidayah akan merasakan kenikmatan yang tiada tara, kedamaian yang luar biasa, ketenteraman jiwa yang luar biasa, keindahan hidup yang luar biasa. Dalam dan luar, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Akan saya sebutkan barakallahu fikum beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ini, supaya kita semakin yakin dan berupaya untuk menggapai bahwasanya hidup di bawah naungan hidayah sunnah adalah hidup yang menyenangkan,

kira-kira syukur atau kufur nikmat, kira-kira digunakan untuk ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan. Secara umum bagaimana? Umumnya digunakan untuk perkara kemaksiatan kepada Allah. Tidak nampak syukur nikmat kepada Allah. Yang muncul adalah kesombongannya, ujubnya, tinggi hatinya, tinggi dirinya, dan segala macamnya. Dikarenakan tidak ada dorongan iman dan amal saleh. Tersenang-senang, berfoya-foya dengan harta yang dia miliki, memperturutkan syahwatnya, hawa nafsunya. Perkara yang ma'ruf dikarenakan mereka semua orang yang tidak punya iman dan tidak punya amal saleh. Beda. Hah? Ini mungkin mengaruh kami bahagia. Semu. Kami bahagia. Tidak ada di fana. Kebahagiaan mereka itu di dalamnya. Banyak sisa. Sementara yang punya iman yang punya amal soleh bahagia, bersuka cita dengan hartanya dia membantu sesama, senang orang lain senang. Dengan hartanya dia bisa berangkat umroh, senang di tanah suci, bahagia di tanah suci. Bisa untuk haji, senang di tanah suci. Bahagia yang hakiki abadi tidak sendiri. Dorongan iman dan amal saleh. Contoh yang kedua pada musibah. Ketika orang-orang yang punya iman, yang punya amal saleh, dengan bahasa kita, orang-orang yang hidupnya di bawah naungan hidayah, ketika diuji oleh Allah Taala dengan sebuah musibah, sebuah bala, entah pada hartanya atau anaknya atau orang tuanya atau istrinya atau suaminya atau apapun, dari musibah-musibah yang ada, antum akan saksikan orang-orang tadi akan bersabar, bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian. Dia bisa memunculkan iman dia kepada takdir. Al-iman bil qada'i wal qadar. Mantap mengatakan qadarullah wa ma syaa. Takdirnya Allah sendiri. Akan mudah bagi dia untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Akan ringan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikan untuk aku yang lebih baik daripada. Nampak tabah, nampak tegar, tidak stres, tidak depresi, tidak shock, apalagi sampai mengalami kegilaan. Tenang, dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Itu dorongan iman. Nah, yang namanya sabar itu nggak kemudian sih bisa labil sabar. Enggak. Sebelumnya sudah ada iman dia, amal saleh, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Maka akan muncul sabar di saat yang tepat. Karena lain halnya dengan orang yang la iman wala amal. Sering terjadi di tengah-tengah mereka ketika ada musibah yang menjera, ada bala yang menimpa mereka, langsung goncang kehidupannya. Galau, kalau apalagi bahasa yang sumpek, rumput, apalagi stres, depresi, shock. Bahkan mungkin sampai masuk rumah sakit jiwa. Dikarenakan tidak ada iman ulama. Itu alami. Terbukti secara alami dalam kehidupan sehari-hari dengan nikmat atau dengan musibah. Itulah makna hadis Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara yang orang mukmin. Semua perkara dia semuanya baik untuk dia. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan, nikmat, dia syukur, lebih baik dari itu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan ketika timpa yang namanya kesulitan, musibah, bala, dia sabar, itu lebih baik dari itu. Wala yakunu dzalika illal mu'minul mu'min kata Rasul. Itu semua enggak mungkin terjadi melainkan hanya untuk orang yang punya iman. Langsung Rasul yang mengatakan demikian walaupun. Maka dengan iman dan amal saleh satu bagian dari hidayah para wahyu, kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang, hayat yang baik, yang hakiki, kehidupan yang tenang dalam jiwa kita, dalam hati kita, tenang, indah, bahagia yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata dari Allah Subhanahu Wataala. Dengan iman dan amal saleh di bawah naungan hidayah, hidayah itu sunnah para wahyu. Lihat jamnya sudah tahu-tahu 12:05 ya. Ya baik. Terus apa? Lanjut. Iya terus. Tapi maksudnya nanti. Terus apa? Nanti saya jam berapa? Zuhurnya itu jam 12:20. Ya sekarang ini kurang 4 jam lagi. Mepet duhur atau istirahat dulu? Hah? Istirahat dulu. Usul yang sangat bagus dari belakang. Masya Allah. Terima kasih banyak atas usulannya. Usulan yang betul-betul membahagiakan saya. Allah yang hadir. Nah, kita sekarang sementara istirahat dulu. Kita sholat. Kita break sebentar. Teruskan nanti insya Allah pada duhur. Nanti akan dihubungkan dengan pada jam berapa, jam 12:30 atau 12:01 atau 12:01. Insya Allah meneruskan beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah janji Allah bagi orang-orang yang hidup di bawah naungan hidayah dengan kehidupan yang tenteram, kehidupan yang damai, yang bahagia. Insya Allah. Nabi Allah. Alhamdulillah. Amin. Tafadhalu hafizakum.